Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita, tak terkecuali saat ini alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan taufik, pertolongan dan kemudahan untuk kita bermajelis ilmu. Alhamdulillah, semoga termasuk bagian dari amal kebaikan yang kelak menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayatnya bahwasanya kita hamba Allah Subhanahu wa taala sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan mana yang baik dan jalan mana yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan, kami telah beritahukan, kami telah wahyukan kepada manusia jalan ketakwaannya dan jalan kejelekannya. Hanya saja, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung jiwa yang dia, orang yang membersihkan jiwanya. Yaitu dengan ketakwaan, dia tempuh jalan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya, celaka orang yang mengotori jiwanya dengan jalan-jalan fujur, jalan-jalan kejelekan. Hidup adalah pilihan. Mana di antara dua itu yang mau dijalani, mau yang mana yang mau ditapakin. 6. Sudah Allah Ta'ala jelaskan gamblang jelas. Diutusnya Rasul, diturunkannya wahyu. Sebagai furqan, pembeda antara dua jalan ini. Dan Allah telah menjelaskan akibat yang akan diperoleh masing-masingnya. Jalan ketakwaan yang ditempuh oleh seseorang akan mengantarkan kepada aflah, keberuntungan. Sebaliknya, kalau dia tempuh jalan yang fujur, maka akan mengantarkan kepada khabah, kecelakaan dan kerugian. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Maka kita membutuhkan bimbingan, ilmu, wahyu. Karena jelasnya perkara tersebut ketika hal itu diketahui secara ilmu, secara bimbingan, tentunya akan menjadi perkara yang samar, bahkan tidak akan bisa membedakan mana baik dan buruk, mana takwa dan fujur, mana jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan mana jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah, ilmu, tidak mendapatkan petunjuk, bimbingan, wahyu. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat untuk bisa mengkaji, mendalami agamanya Allah, mengkaji wahyu yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini nikmat yang besar. Makanya itu menjadi alamatul khairiyah, tanda kebaikan bagi seseorang. Nah, dan tidak seharusnya bagi orang yang diberi kecerdasan, nah, dan kelurusan akal untuk meninggalkannya. Tanda kebaikan tersebut, kalau dia tempuh, dia jalani, akan mengantarkan kepada kebaikan yang dia inginkan. Sementara dia senantiasa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Itu berawal dari, yakni ketika kita dibimbing oleh ilmu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki bagi dia kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Nah, jadi fahmuddin, fikhu fiddin, paham agama, ngerti dengan bimbingan agama, itu alamatul khairiyah, tanda kebaikan. Ikhwan wa azzani Allah. Sebaliknya, tandanya keburukan bagi seseorang dan bahkan bakal celakanya seseorang ketika tidak diberi hidayah, tidak beri dibimbingan oleh Allah untuk mendalami agamanya Allah. 6. Ketika Allah Ta'ala telah menegaskan sejak Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, sudah diberi penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasfa. Adapun kalau datang kepada engkau petunjukku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, ini ihsan jaminan. Ketika datang petunjuknya Allah, kemudian dikaji, dimengerti, difahami petunjuk tersebut, kemudian diikuti, maka masuk dalam jaminan ini. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan bakal menyimpang, tidak akan bakal sesat dan tidak akan bakal celaka. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam juga memberikan jaminan. 6. Taraktukum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lang tadillu ba'dahuma, di mana kalian tidak akan sesat setelah dua perkara ini. Dalam riwayat yang lain dengan adanya tambahan ing tamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Apa? Ya tadi al-huda, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, hadis-hadisku. 6. Yang itu semuanya gamblang jelas. Sehingga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menegaskan taraktukum alal baydo lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih, bersih, jelas, gamblang. Malamnya bagikan siangnya. Gak ada yang samar, gak ada yang gelap. Malamnya seperti siangnya, gambarannya itu. Jelas semuanya. 6. Melalui bimbingan wahyu itu jelas semuanya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang dilarang, mana yang buruk, mana yang jelek. Nah, mana jalan keselamatan dan mana jalan kebinasaan. Jelas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami telah ilhamkan kepada mana jalan ketakwaannya dan jalan kejeleknya. Namun, siapa yang membersihkan jiwanya dengan mengikuti jalan ketakwaan, maka dia aflaha, beruntung. Sebaliknya, kalau dia mengotori jiwanya dengan jalan-jalan kejelekan yang ditempuhnya, ini khaba, celaka. Sehingga dengan kejelasan dan kekebalangan tersebut, Rasulullah SAW menyatakan, la yazighu anha illa halik, tidaklah menyimpang dari hal yang jelas gamblang tersebut, kecuali dia akan binasa. Naam. Maka ikhwan izni Allah nikmat ketika kita diberikan kesempatan, diberi hidayah kemudahan oleh Allah, yang ini tidak semua orang dapat. Tidak semua orang mendapatkan diberi oleh Allah keutamaan semisal ini untuk bisa mengkaji, mendalami agamanya Allah, wahyu, dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, terkhusus ikhwan fillah Allah, ketika Allah Ta'ala memberikan waktu kesempatan yang istimewa untuk kita lebih meningkatkan nilai ketakwaan. Jalan ketakwaan yang kita tempuh itu ada nilai yang istimewa, ada lebihnya. Demikianlah Allah Ta'ala memberikan, yakni satu keadaan dengan keadaan, hari dengan hari atau bulan dengan bulan, beda-beda. Naam, ada waktunya. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengharuskan kita kemudian sholat di masjid terus jalan ketakwaan itu. Nah, Allah Zat yang Maha memiliki hikmah sehingga kita pun diperintah silakan kerja, silakan tuh cari maisyah, bahkan cari rezeki yang Allah Ta'ala sediakan dengan cara yang baik. Nah, yang dengan itu juga ada keutamaannya ketika itu kita jalaninya dengan sesuai dengan koridor syariat, bimbingan, wahyu. Sementara bagi orang lain yang tidak ngerti tuntunan syariat, mencari juga, sama mencari juga, tapi jalannya beda, caranya beda. Nah, karena dia tidak tahu mana yang halal dan haram. Haram pun dijalaninya. Nah, bahkan sampai bilangnya yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ini kan kebalik. Ikhwan izni Allah. Jelas jauh dari bimbingan yang demikian. Rasul alaihissalam menyatakan, fa'ajmilu fitalab. Perbagus dalam kamu mencari rezeki itu. Perbagus. Kenapa? Karena kamu itu meninggalkan dunia ini gak akan lebih, gak ada kurang. Tidaklah seorang itu akan meninggal pisah dengan dunia ini kecuali sudah lengkap jatah rezekinya. Tinggal masalahnya kamu dapatkannya baik atau buruk, jelek. Maka kata Rasulullah, fa'ajminu fitalab. Nah, perbaguslah dalam mencarinya. Ikhwan fillah jazakumullah. Ketika Allah Ta'ala kemudian memberikan waktu-waktu yang istimewa, selesai setelah kerja, ada waktu disiapkan oleh Allah, saatnya mendekatkan diri kepada Allah, ada nilai istimewa, sholat lima waktu. Nah, jalan ketakwaan yang punya nilai lebih. Orang cari ma'isah tadi juga bisa menjadi jalan ketakwaan ketika tadi sesuai dengan bimbingan syariat. Tapi ada nilai lebih saat itu. Ya ini sudah saatnya kita ke ketakwaan yang nilai lebih. Ya ini sholat lima waktu. Nah, tinggalkan pekerjaan dulu. Gak bisa kemudian kita, ini dalam rangka saya melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk menafkahi istri. Nah, ikhwan jazani Allah, ada waktunya itu. Sekarang waktunya kewajiban yang lebih istimewa lagi. Waktunya sholat. Nah, setiap pekannya waktunya ada sholat Jumat. Nah, sampai dalam ayatnya, fas'au ila dzikrillah, segera kalian menuju dzikir kepada Allah. Wa darul bai', tinggalkan jual beli. Nah, nanti ada waktunya jual beli selesai Jumat, makanya dalam ayat, wa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ard, kalau sudah selesai ditunaikan sholat Jumat, silakan bertebaran lagi di muka bumi, ke pasarnya, ke kantornya, sawah ladangnya, aktivitas kerjanya, silakan. Wabtahu min fadlillah, carilah dari karunianya Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, iringilah dengan banyak berzikir agar kalian mendapatkan al-falah, kemenangan. Nah, ada ya ini nilai lebih keistimewaan tersendiri tahunan. Ramadan. Ikhwan yazani Allah iyakum. Ini termasuk bab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan jalan-jalan ketakwaan yang nilainya lebih itu. Nah, makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya secara ibadah, secara umum semuanya la'allakum tattaqun. Tapi ini ada nilai khusus, lebih. Secara umum berlaku ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan diri kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian di antaranya Allah sebutkan secara khusus di bulan khusus, di kesempatan yang khusus Ramadan, dengan ibadah yang khusus, yang juga targetnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini termasuk adalah jalan ketakwaan. Ikhwan fillah jazani Allah. Maka yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita, kekuatan, kesehatan untuk bisa dipertemukan Ramadan, mengoptimalkan dan memaksimalkan Ramadan. Tinggal berapa hari? Nah, ini tanggal berapa? 23. 4. Nah, selisihnya jauh lagi, 4 dan 23. Nah, kita bicara Ramadan loh, bukan bicara Maret. Nah, insyaallah sepekan kemudian. Ikhwan fillah jazakumullah. Maka bagaimana kita jadikan juga kesempatan yang Allah taala berikan yang istimewa itu, jangan dijadikan seperti hari-hari biasa. Jangan dijadikan seperti 6 bulan biasa. Kesempatan satu istimewa yang Allah taala hadirkan kepada kita, di mana kita diberi kesempatan umur panjang. Nah, maka harus kita juga jadikan istimewa. Keistimewaan itulah yang akan insyaallah mengantarkan kita kepada ketakwaan. Karena targetnya la'allakum tattaqun. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan definisi Talak Ibnu Habib tentang takwa. Takwa itu kata Talak Ibnu Habib, "Naam, antakmala bi ta'atillah tarju sawab ala nuri minallah tarju sawaballah." Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan ilmu dengan kamu mengharap pahala di sisi Allah. Berarti ada tercakup di situ 3 hal. Minimalnya 2. Bimbingan ilmu yang diamalkan. Antak malah bito'atillah. Ala nuri minallah. Bimbingan ilmu yang diamalkan. Dengan disertai niat yang benar. Tarju sawaballah. Engkau mengharap pahala dari Allah. Begitu juga sebaliknya, wa antatruka maksiatallah, kamu tinggalkan maksiat kepada Allah, kamu hindari kemaksiatan kepada Allah, ala nuri minallah, juga dibimbing ilmu. Naam. Takhafu iqaballah, niatnya diantaranya adalah kamu takut akan siksanya Allah. Artinya semata juga karena Allah niatnya itu meninggalkannya. Nah, lah konteksnya kalau itu takwa demikian, konteksnya puasa yang akan membawa kepada ketakwaan itu harus terpenuhi juga 2 syarat ini. Nah, ya ini apa? Bimbingan ilmu yang diamalkan dengan niat yang benar. Makanya hadisnya, hadis Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana 1 imanan, yang kedua ihtisaban. Baru itu ada fungsinya puasanya. Hufirallahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, imanan dasarnya iman. Kapan dasarnya iman? Itu ba'd pertama, berilmu. Kemudian meyakini bahwasanya puasa itu adalah perintahnya Allah. Mengimaninya. Itu dasarnya iman. Maka seorang berpuasa, jangan, kata Imam Khattabi menjelaskannya, jangan puasa seperti hal yang biasa sekedar, ya sudah waktunya lewat puasa, ya puasa. Satu hal yang biasa gitu, menjadi adat, sekedar adat, kebiasaan. Bukan, tapi harus keterpanggilan hati kita ini bagian dari keimanan kita. Karena makanya ayatnya juga dipanggil tuh, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang bermanfaat terhadap perintah puasa ini adalah orang yang melakukannya dasarnya iman. Nah, makanya dipanggil oleh Allah dengan nida'ul iman, ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang berpuasa imanan, dasarnya iman. Meyakininya. Dan tentunya nanti pengaruh besar kepada, yakni pemberlakuan amalan puasa itu saat dia menjalaninya. Siapa yang dasarnya iman dengan siapa yang dasarnya sekedar adat, kebiasaan. Orang yang dasarnya iman, ikhwan wa azani Allah, maka beratnya puasa itu dia anggap ringan. Karena dia tahu, ini bagian keimanan, perjuangan yang akan menghasilkan nilai lebih, keistimewaan. Maka dia beratnya itu akan tertutupi dengan harapan dia, keinginan dia yang nanti kedua, pengen dapatkan pahala di sisi Allah. Sedangkan kalau yang adat, aduh kok lama banget ya, belum buka ini. Waduh, masih berapa ini, baru 11 hari jalan puasa ini, panjang kali sisanya. Masih kelihatan lama. Jadi berat, dia merasa berat. Adapun orang yang dasarnya iman, ikhwan azzani Allah, karena ada yang hal yang lebih besar yang diharap, maka dijalannya dengan ringan. Panjangnya hari, bahkan sebulan itu justru buat dia kesempatan. Nah, untuk mendapatkan keutamaan. Itu bukan satu hal yang kemudian dia mengeluh, berkeluh kesah. Antum kita tahu ya bedanya orang yang puasa kalau anak-anak. Dikit-dikit keluh kesah. Karena dia belum punya niat dasar keimanan. Dia cuma ikut-ikutan orang tua atau teman, kan begitu. Nah, ini puasanya anak-anak memang. Dia belum punya harapan untuk menggapai pahala, keutamaan. Makanya, kapan bi bukanya? Lama banget. Gitu. Nah. Ikhwan yazani Allah. Dasarnya iman. Yang kedua adalah ihtisaban. Mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi nilai-nilai yang bersifat duniawi. Nah, apalagi puasa, kalau sampai diniatkan selain Allah itu terlalu. Karena asalnya puasa itu sebagaimana disabdakan disebutkan dalam hadis Kutsi ikhan yuazzani Allah yakum. Rasulullah SAW menyatakan, qala Allah, Allah Ta'ala berfirman. Naam. Kulu amali Adam lahu illa siyam. Fa'innahu li. Naam. Setiap anak, amalan anak manusia itu bagi dia. Ada sisi kepentingan dia. Apalagi yang amalan yang kelihatan nampak itu. Nampak yang, wah, menunjukkan wahnya itu tadi. Misalnya haji, umroh haji, wah. Kan gitu loh. Ini duitnya banyak ini orangnya. Nah, kan gitu loh. Sehingga itu ajang untuk potensi pamer, riya, ingin dapat pujian, sanjungan sangat besar potensinya. Nah, sampai-sampai kalau habis haji enggak dikasih hal itu marah-marah bisa jadi. Kan gitu. Tapi kalau puasa, apa kepentingan kamu? Kamu lapar, dahaga, orang lain enggak tahu, enggak nampak itu. Makanya dalam hadis disebut fa innahu li, karena dia puasa itu karena aku, kata Allah. Nah, ya da ta'amahu wa sarabahu li. Dia tinggalkan enggak makan, enggak minum itu karena aku. Karena enggak nampak amalan yang enggak terlihat, sementara dia harus nahan perjuangan. Yang hukum asalnya namanya pengennya orang lapar dikit aja, wah, cari makan. Nah, asik lagi perjalanan, wah, lapar nih, ayo cari makan dulu, kan gitu. Wah, haus nih, mampir dulu cari minum. Ya, karena kita pada dasarnya gak mau lapar dan dahaga itu. Tapi ini harus dijalani setiap harinya dalam keadaan sebulan. Maka fa'ana ajzi'u bihi, maka aku yang akan membalasinya. Ya, semua amalan Allah Ta'ala membalasi. Artinya maknanya lebih. Karena dalam riwayat yang lain, naam, kulu amalin, naam, setiap amalan lahu asro, naam, di'fin ila sab'mi'ati di'fin. Setiap amalan itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Naam. Bisa lebih berlipat-lipat. Karena Allah Ta'ala yang menanggungnya langsung. Kalau yang amalan yang lain bisa jadi karena tadi pengen dapat penilaian dari manusia dan sebagainya. Ikhwan wa zani Allah iyakum. Makanya dari sisi keutamaan sangat banyak. Nah, silakan. Dan itu satu perkara yang sangat dipentingkan, yang diperlukan ketika kita mimbab murojaah. Nah, ketika kita mau masuk di pertemuan Ramadan, mengkaji lagi referensi ilmiah tentang Ramadan, keutamaannya dulu, supaya kita ada dorongan. Nah, untuk meraih keutamaan tersebut, pahalanya apa saja? Ihtisaban mengharap pahala di sisi Allah, apa saja pahala-pahalanya? Di antaranya. Karena itu nanti akan menjadi target-target kita. Nah, keistimewaan Ramadan itu apa? Supaya kita tidak memberlakukannya sebagai hari-hari biasa. Memang betul kita istimewakan. Nah, ikhwan fi jazanillah iyakum. Dimurojaah. Karena seseorang ketika tahu target yang ingin dicapainya itu lebih jelas arahnya. Sehingga kalau ada hal-hal yang nanti hendak mengajak dia, memalingkan dia menjauh dari target, apalagi menghilangkan target, dia akan bisa membentengi diri. Enggak, saya mau ke sana, target saya itu. Nah, beda dengan orang yang enggak ada target. Dan puasa ada targetnya. Ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, adab-adabnya, makanya dalam sebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam, naam, malam yada qaula zuru amila bihi falaisa lillahi hajatun ayada atau amah wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang mengandung kedustaan, maka Allah Ta'ala tidak butuh terhadap amalan dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak butuh puasanya dia. Kalau sudah demikian, ikhwan azani Allah, mana pahalanya? Sementara yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak dapat. Allah enggak butuh dia, enggak butuh puasanya dia. Nah, ini di antara adab. Makanya bisa jadi dia akan masuk nanti golongan orang yang disebut yang oleh Rasulullah SAW, kam min sha'imin lam yanalu min siyami ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa, tapi dari puasanya dia tidak dapat kecuali lapar dan dahaga. Mungkin sekedar gugur kewajiban aja, tapi pahalanya enggak ada. Sampai-sampai ada yang disebut yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan wa zani Allah yakum. Nam raghiman fum ri'in. Celaka seseorang. Dakhala alis Ramadan fan salakha falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang dia bertemu bulan Ramadan, kemudian sampai berakhir Ramadan, pisah dari dia Ramadan, dalam keadaan dia tidak diampuni. Karena di antara target tadi. Namuhu firolahu mataqadam mindambi. Puasa itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Loh, ternyata selama puasa Ramadan, lapar dijalani, dahaga dijalani, keluar dari Ramadan, gak dapat ampunan. Ini dapat doanya Rasul alaihi wasallam. Raghiman fumrin, celaka seorang yang demikian. Naam ikhwani fi din zani Allah iyyakum. Ini sekedar mukadimah mengingatkan kita karena sebentar lagi kita semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sementara biasa kita lewati taklim libur. Naam. Namun ada ibadah yang kita yakni istimewakan di bulan tersebut. Bukan berarti taklim libur, ibadahnya juga libur kan kita. Nah, karena ada momen yang yakni karena ada waktunya. Nah, sesuai dengan waktu. Nah, ini butuh bimbingan ilmu yang demikian. Satu contoh, saya kasih gambaran. Kita menunggu antara adzan dan iqamah. Misalnya. Kita saat itu membaca Al-Quran boleh. Ibadah kan? Boleh. Tapi, yang afdol saat itu adalah berdoa. Contohnya. Kita zikir boleh. Tapi, kenapa saat itu adalah yang afdol berdoa? Karena itu waktu mustajab untuk doa. Ini satu contoh. Jadi, penempatan satu amalan yang punya keistimewaan di waktu khusus itu harus kita ketahui. Supaya ada yang afdol itu yang kita dahulukan dibandingkan yang lain juga ada keutamaannya, ada jelas nilai ibadah. Membaca Al-Quran kita tahu satu hurufnya adalah 10 kebaikan misalnya. Tapi di saat itu ada yang amalan itu lebih afdol nilainya. Misalnya berdoa, waktunya mustajab. Semisal itu. Ikhwan fillah jazakumullah Allah yakum. Sepertiga akhir malam selesai salat tahajud kita baca Al-Qur'an. Ibadah. Tapi jangan kemudian mikirnya kita tidak salah membaca Al-Qur'an misalnya. Tapi jangan kemudian meninggalkan yang afdol. Kalau bisa yang afdol dikerjakan, mungkin masih ada waktu, masih ada sempat baca Al-Qur'an. Apa yang afdol? Waktu mustajab untuk doa. Lebih khusus dari doa adalah waktu istighfar. Saat-saat sahur itu adalah diantaranya adalah mustajabnya doa dan diantara doa yang lebih khusus adalah istighfar. Ikhwan yazani Allah. Wabila asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Disebutkan khusus. Karena memang disebutkan dalam hadis. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang mohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Siapa yang mohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Semisal itu penempatan sebagian amalan di waktu khusus yang istimewa punya istimewa itu perlu kita mengetahuinya. Barakallahu fikum. Makanya waktu puasa ada amalan-amalan yang kita lebih yakni naikkan ratingnya dibandingkan yang lain misalnya. Untuk lebih nilai istimewanya. Yang secara umum ibadah di bulan Ramadan yakni dilipat gandakan. Barakallahu fikum. Kalau artinya majelis secara khusus seperti taklim ini diliburkan, ya masih ada kesempatan alhamdulillah sekarang dimudahkan. Di sempat-sempat ada waktu longgar, mungkin lagi santai nunggu apa daripada bisa mendengarkan audio. Radio, apalagi mungkin Ramadan ada pembahasan-pembahasan tentang terkait dengan Ramadan, diikutin. Alhamdulillah. Yang belum ngedownload aplikasinya di download RII, dengarkan radionya. Sebagian daerah sudah punya radio-radio dakwah. Alhamdulillah. Buntang aja yang belum punya radio dakwah sendiri. Semoga Allah Ta'ala nanti berikan kemudahan. Ikhwan azani Allah. Karena itu bagian dari dakwah. Sehingga kita bisa nularkan ke yang lain. Keluarga kita, tetangga kita, teman. Ini ada radio ini. Kelola teman-teman kita di Buntang ini. Antum mau materi keluarga ada, materi tentang ibadah ada, akhlak ada. Misalnya fikih ada. Ikhwan azani Allah yakum. Artinya dimudahkan, dimanfaatkan yang demikian. Tapi itu sekedar tadkir, memberikan pengingat kepada kita, ikhwan izni Allah, dengan insyaallah semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan, hingga kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu, kita lanjutkan materi kajian kita dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan kita terakhir, ikhwan jazakumullah, tentang apakah Rasul alaihi salatu wasallam juga melantunkan syair. Nah, maka dari pembahasan kita yang lalu, hukumnya adalah syara asal mubah, boleh. Nah, dan kalau mengandung padanya isinya adalah hikmah, ilmu, perkara-perkara yang baik, maka juga nilainya kebaikan. Yang tidak diperbolehkan adalah yang ada di dalamnya mengandung keburukan dan kejelekan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, ikhwan fillah Allah wa iyyakum, ada satu bab tambahan, bagaimana bersair di masjid. Nah, melantunkan syair di masjid, maka ini juga boleh hukumnya. Nah, suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati sahabat, seorang sahabat di antara yakni kalangan sahabat yang dikenal ahli syair. Nah, su'ara minas sahabah, ada yakni sebagian sahabat yang pintar syair. Nah, ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dia melantunkannya di masjid. Maka dia menjawab, sungguh aku telah melantunkan syair di hadapan orang yang lebih mulia daripada kamu. Artinya yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sambil dia nengok ke Abu Hurairah, dan Abu Hurairah membenarkan. Maka Umar radhiyallahu anhu terdiam. Satu dari kisah itu, ikhwan jazakumullah, ini boleh selama isinya ini perkara yang baik, melantunkan syair di masjid. Dan itu biasa, di kadang dars ada syekh, itu satu dari madu'u izin, syekh mau nyampaikan syair, baca, suruh baca. Biasa itu kita dulu dapetin. Nah, dia baca syair, isinya ini perkara yang baik, bagian dari hasungan, amar ma'ruf, nahi mungkar dan sebagainya. Cuman dibentuknya bait syair. Kalau kita mungkin kayak puisi ya gitu ya. Nah, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu membenarkannya. Nah, maka setelah itu Umar diam. Ini menunjukkan satu awalnya karena tidak diketahui, diingkar oleh Umar, ikhwan jazani Allah, ketika ditunjukkan bahwasannya itu adalah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, maka Umar menerima. Ini ikhwan jazani Allah, karena sahabat pun tingkat keilmuannya beda-beda. Ada kalanya satu hadis diketahui oleh sahabat A, tidak diketahui oleh sahabat B. Nah, tetapi kapan datang padanya dalil, maka sahabat itu kemudian mengikuti dalil. Tidak kemudian menolaknya, enggak. Maka saat itu Umar pun terima. Setelah dijelaskan ternyata, ini pernah dilantunkan syair di hadapan Rasul di masjid, maka Rasulullah SAW membiarkannya. Artinya menunjukkan bolehnya. Wallahu a'lam bishawab. Selamat itu tidak melalaikan ikhwan yazani Allah dari perkara yang semestinya untuk lebih di perbanyak di masjid, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Tapi kalau itu babnya adalah hasungan dari bagian dari dakwah, cuman saja dikemas dalam bentuk syair, perkara adalah perkara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Tafadhali.